kosong dan tak berjiwa lagi. Begitu dalam kau tenggelam, tertelan luka yang tak berkesudahan. Menanti datangnya kasih yang takkan pernah tiba untuk berbagi rasa. Rasa iba yang mendalam, alam sepi dan tak berteman, terlewat dengan hati.